Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai pada poin ke-29 ya. Hah? 28. Naam. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu dari hilyah talibul ilm. Perhiasan untuk talibul ilm ialah hifdzur riayah. Hifdzur riayah yaitu memelihara upaya menjaga ilmu. Ar-ri'ayah, upaya menjaga ilmu. Dikatakan oleh beliau, ubdhulil wus'a fi hifdhil ilmi. Upayakan ubdhul, upayakan sungguh-sungguh. Tumpahkan al-wus'a, daya upaya fi hifdzil ilmi, dalam upaya menjaga ilmu. Hifdzur riayatin bil ilmi wal ittiba', bil amali wal ittiba', yaitu memelihara penjagaan terhadap ilmu dengan amal, yaitu beramal dengan ilmu itu, itu dalam upaya menjaga ilmu, beramal dengannya. Wal ittiba, dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, rahimahullah ta'ala, dalam al-jami' lil-khatib, yajibu ala talibil hadithi, wajib atas orang yang menuntut ilmu al-hadith, ayyukhlisa niyatahu fi talabih, ayyukhlisa, untuk mengikhlaskan niyatahu, niatnya, fi talabih, dalam upaya menuntut ilmu. Wa yakuna qasduhu wajhallahi subhanahu, dan juga harus bagi atas talibul ilm untuk tujuannya hanyalah wajah Allah subhanahu yang maha suci. Wal yahdhar, dan hendaknya hati-hati, ayyaj'alahu sabilan, jangan sampai menjadikan upaya menuntut ilmu sebagai semata-mata sebagai jalan saja atau batu loncatan, jalan ila nailil a'rad, untuk mencapai kehormatan semata. Wa tariqan ila akhdil a'wad, dan dijadikan upaya menuntut ilmu sebagai jalan ila akhdil a'wad, untuk mencari ganti. Untuk kemudian bila dengan tujuan bila nanti mencapai sebagai orang alim, dia dapat ganti kesengsaraannya dalam menuntut ilmu ialah dengan dia mencari dunia dengan itu. Faqad ja'a al-wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmih, Dan sungguh telah datang berita-berita ancaman, wa'id. Wa'id itu ancaman. Liman ibtagha dzalika, bagi siapa yang menginginkan demikian itu tadi. Menginginkan dunia, menginginkan kepentingan-kepentingan dunia, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wal yattaqil mufakharata wal mubahata bihi. Dan hendaknya talibul ilm menjaga diri, yattaqi, menjaga diri, takut dari al-mufakharah, bersombong-sombong dengan ilmu itu, wal-mubahata bihi, dan berbangga-bangga dengan ilmu itu, sehingga wa ayyakuna qasduhu fi talabil hadithi, tujuan dia dalam menuntut ilmu hadith adalah naila ar-ri'asati, untuk mencapai kepemimpinan. Hati-hati talibul ilm, jangan sampai kerasukan pemikiran, niat, di mana dia menuntut ilmu untuk menjadi tokoh, karena ambisinya untuk menjadi tokoh. Wattikhadil atba'i, dan tujuannya, hati-hati dari tujuan menuntut ilmu dengan tujuan untuk ittikhadil atba', untuk cari pengikut. Nanti kalau saya telah mempunyai kemampuan ilmu, saya bisa punya pengikut banyak. Saya bisa mempunyai jamaah. Saya mempunyai para muqallidin. Ini tujuan-tujuan jahat dalam menuntut ilmu. Wa'aqdal majalis, juga dia menuntut ilmu dengan tujuan supaya nanti kalau membuat majelis-majelis, didatangi majelisnya oleh orang banyak, sehingga pengikutnya dan majelisnya menjadi besar. Fa innal afata dakhilata 'alal ulama'i, maka sungguhnya al-afah, kerusakan, ad-dakhila 'alal ulama', yang sering masuk, merasuk pada hatinya para ulama, aktsaruha min hadzal wajhi, mayoritasnya dari sisi ini, kerasukan niat yang jelek dalam menuntut ilmu dan dalam menebarkan ilmu, yaitu mencari pengikut. Pengikut dijadikan bahan komoditi untuk tawar-menawar bagi kepentingan-kepentingan si tokoh ilmu itu, si da'i tersebut. Pengikut dijadikan sebagai bahan komoditi untuk tawar-menawar. Ini sering yang merusakkan talibul ilm, yang akibatnya rusaklah niat. Dan kalau sudah rusak niat, rusaklah barokah talibul ilm, hancurlah barokahnya. Kalau ilmu itu tidak ada barokahnya, ilmu itu tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu tidak ada barokahnya. Wal yaj'al hifdhahu lil hadithi hifdha riayatin la hifdha riwayatin. Dan hendaknya pemeliharaan dia, penghafalan dia terhadap hadis adalah penghafalan dalam rangka riayah, dalam rangka memelihara ilmu itu, bukan dalam memelihara atau dalam menghafal riwayat, bukan dalam tujuan untuk supaya kelihatan pandai dalam meriwayatkan hadis, tapi dia menghafal hadis adalah untuk memelihara dirinya dengan ilmu itu. Fa inna ruwatal ulumi katsirun, karena sungguhnya kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ruwatal ulum, para periwayat ilmu banyak. Para periwayat ilmu banyak. Waru'ataha qalil, tetapi yang memelihara ilmu sedikit. Warubba hadirin kal ghaibi, berapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu tapi keadaannya seperti orang yang ghaib, yang tidak pernah ada di majelis itu. Adanya sama dengan tidak adanya. Wa alimin kal jahili, dan berapa banyak orang yang alim, yang berilmu, keadaannya seperti orang jahil, yang bertingkah laku seperti orang jahil. Ya, orang jahil mulutnya asbun. Kalau orang yang berilmu mulutnya juga asbun, maka apa bedanya orang yang berilmu itu dengan orang jahil? Orang jahil suka nyebarkan gosip. Kalau kemudian orang yang berilmu juga akhlaknya suka nyebarkan gosip, maka apa bedanya si jahil dengan si alim? Nah, orang jahil suka ribut-ribut dalam perkara-perkara yang begitu rendah, begitu kecil masalahnya, perkara-perkara duniawi. Kemudian kalau orang yang berilmu juga suka ribut-ribut dalam perkara yang demikian, maka apa bedanya orang yang berilmu itu dengan orang jahil? Itu menunjukkan apa? Ilmu yang ada pada orang berilmu itu tidak diberkahi oleh Allah, tidak merubah dirinya, dan tidak mungkin kalau ilmu yang ada padanya tidak merubah dirinya, tidak mungkin bisa merubah orang lain. Wa hamilin lil haditsi laisa ma'ahu minhu syai'un, dan berapa banyak orang yang hamil lil hadits, berapa banyak orang yang membawa riwayat-riwayat hadis, laisa ma'ahu minhu syai', dia tidak punya sedikit pun daripada apa yang dikatakan dalam hadis itu. Idh kana fitrahihi lihukmihi, di mana pemaparannya tentang hukum-hukum hadis itu bimanzilati dzahibi an ma'rifatihi wa ilmi, kedudukannya sama dengan orang yang hilang pengetahuannya dan ilmunya. Seakan-akan pemaparannya tentang hukum-hukum hadis itu sedemikian enteng seperti keadaan orang yang hilang ilmunya, yang tidak berilmu. Wa yambaghi li talibil hadithi, Dan semestinya lah bagi orang yang menuntut ilmu hadis ayyatamayyaza fi amati umurihi, untuk supaya dia yatamayyaz, berbeda, mempunyai keistimewaan, berbeda dari amata umurihi dalam perkara keumuman perkara bagian hidupnya, berbeda antara iqil awami, berbeda dari jalan hidup orang-orang awam. Mestinya kalau orang awam, orang keumuman, itu orang-orang yang tidak disentuh oleh ilmu, akhlaknya demikian rendah. Nah, orang yang belajar ilmu hadis, belajar Alkitab wa Sunnah, mestinya dia berbeda, mempunyai keistimewaan dan mempunyai kelebihan dari orang-orang umum, orang-orang yang jauh dari ilmu. Bisti'amali athari Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma'amkanahu, yaitu keistimewaannya orang yang menuntut ilmu hadis itu, dia selalu menggunakan athar, jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'amkanahu, seberapa besar kemungkinan yang dia dapati, dia selalu berupaya menggunakan athar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunana ala nafsih, dan memperlakukan ilmu sunnah terhadap dirinya. Sebelum memperlakukan itu kepada orang lain. Fa innallaha ta'ala yaqulu, maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian pada diri rasul itu ada teladan yang baik. Iya, maka athar apa yang dilangkahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sunnah itu mestinya dihidupkan pada diri talibul ilm tersebut, dan itu lebih utama daripada mengajarkan ilmu itu dalam keadaan kosong dari keteladanan tersebut. Iya, ini peringatan bagi talibul ilm. Ya, hati-hati dari kebiasaan-kebiasaan at-tafakhur, berbangga-bangga. Hati-hati dari kebiasaan at-tabahi, bersombong, berbangga dengan kemegahan-kemegahan. Kebiasaan-kebiasaan demikian itu merusakkan niat. Ya. Seakan orang itu masih belum dikatakan senior ilmunya kalau dia tidak mempunyai gelar-gelar sebagai muridnya Syekh Fulan, Syekh Alan, atau sebagai bergelar kesarjanan ini dan itu. Fahadha kullu, sesungguhnya termasuk daripada jebakan-jebakan syaitan dalam mufakharah dan mubahah, dalam bersombong-sombong dan berbangga-bangga dengan gelar-gelar itu. Fantabihu ya ikhwanana, bahwa memelihara ilmu itu ialah dengan beramal dengannya, dan memahami ilmu itu dengan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah membimbing kita untuk memahami ilmu itu dan membimbing kita untuk beramal dengan ilmu itu ketika kita bertakwa kepada Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-29, ta'ahudul mahfudzat. Terus-menerus ta'ahud itu terus-menerus dalam upaya untuk menghafal matan-matan ilmu. Ta'ahad ilmaka min waktin ila akhir. Ta'ahad, terus-menerus langkau menjaga ilmumu dari waktu ke waktu yang lainnya. Fa inna adama ta'ahudi unwanud dhihabi lil ilmi muhimman kana. Karena kalau tidak terus-menerus memurojaah ilmu, itu adalah simbol hilangnya ilmu. Muhimman kana, bagaimanapun hebatnya ilmu itu, kalau diabaikan dari murojaah, upaya murojaah, upaya terus-menerus mengulang, maka ilmu itu akan hilang. Oleh karena itu, thalibul ilm harus murojaah. Murojaah ilmu itu, di samping mengulang-ulangnya dalam membacanya dan mengulang-ulang dalam mencari pengertian, juga menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dengan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, maka dia akan dipaksa untuk murojaah ilmu yang pernah dibacanya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil qur'ani, sesungguhnya permisalan orang yang menghafal Quran itu, kamathali sahibil ibilil mu'qalah, seperti orang yang memiliki unta yang mu'qalah, yang diikat. Unta mu'qalah, ibil mu'qalah itu, mu'qalah itu artinya diikat. Biasanya unta itu pada kakinya itu ditekuk, kaki depannya itu, salah satu kaki depannya ditekuk pada lututnya. Jadi ditekuk ke belakang, diikat tepat pada bagian lututnya. Sehingga unta itu yang terikat pada lututnya salah satu kakinya itu tidak bisa jalan jauh. Tapi ikatan pada lututnya itu, karena ikatan itu pada lipatan kaki yang dilipat ke belakang itu terus diikat, itu kalau terus bergerak-gerak unta itu tambah melorot ikatan itu. Sehingga kalau tidak dilihat-lihat terus, lepas itu ikatan, kaki itu pun akhirnya lepas, sehingga bisa tegak, maka onta itu akan mudah sekali hilang. Begitu. Jadi, in ahada alaiha amsakaha. Kalau terus-menerus dilihat, onta yang diikat itu, amsakaha, dia bisa tetap mengikat onta itu untuk tidak lepas. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dilepaskan, dibiarkan begitu saja, lepas akhirnya, dhahabat, akan hilang. Seperti itu pula Al-Quran, kata Nabi, kalau tidak terus diulang, maka akan dengan gampangnya lepas ayat-ayat yang dihafal itu. Rawahu Syaikhan wa Malik fil Muwatta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Malik dalam Muwatta. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyatakan fi hadzal hadisi, dan dalam hadis ini dalilun, ada dalil ala anna man lam yata'ahad ilmahu, yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang lam yata'ahad, tidak terus-menerus mengulang ilmunya, dhahaba anhu ayyaman kan, niscaya ilmu itu akan hilang daripadanya dari siapapun ilmu itu. Ya, lianna ilmahum kana dzalikal waqta al-Qur'anu la ghair. Karena ilmunya mereka, para ulama, para sahabah, para tabi'in, ya, pada waktu itu adalah Al-Qur'an la ghair, tidak ada yang lainnya. Wa idza kana al-Qur'anul muyassarul lidzikri yadhhabu illam yuta'ahad, maka kalau Al-Qur'an yang padahal sifatnya Al-Qur'an itu al-muyassar, gampang sekali lidzikri, untuk diingat, toh juga yadhhab, hilang dari hafalan, mudah hilang, padahal Al-Qur'an itu mudah dihafal, mudah diingat, ya, juga hilang illam yuta'ahad, kalau tidak terus-menerus di ulangi hafalannya. Fama dhannuka bi ghairihi minal ulumil ma'hudati, maka bagaimana pula dengan ilmu-ilmu lain, ya, yang dari ilmu-ilmu al-ma'hudah yang mestinya harus diulang-ulang terus. Wa khairul ulumi ma dhubita asluh, dan sebaik-baik ilmu itu ialah yang pokoknya itu diperketat, dipahami dengan kuat, dihafal dengan kuat. Wastudzkira far'uh, dan terus-menerus diingat tentang fara'nya, cabangnya. Pokoknya kuat, cabang-cabangnya diingat. Wa qada ilallahi ta'ala, dan ilmu itu, tanda-tanda bahwa ilmu itu baik, kalau ilmu itu membimbing orang yang menuntut ilmu itu kepada Allah. Qada ilallah, membimbing orang yang berilmu itu kepada Allah, untuk mempunyai kecintaan dan kegairahan menuju Allah. Wa dalla ala ma yardahu, dan kalau ilmu itu menunjukkan kepada apa yang dalla ala ma yardahu, menunjukkan apa yang diridhai oleh Allah, itu adalah tanda-tanda sebaik-baik ilmu. Pokoknya kuat, ya, cabang-cabang dari pokok itu, jadi penjelasan-penjelasannya itu terus-menerus diingat, ya, dan ilmu itu mengajak orang kepada Allah, dan menunjukkan orang kepada apa yang diridhai oleh Allah. Pokok daripada ilmu ialah akidah, ya, memahami akidah yang kuat, dan memahami akidah yang kuat itu betul-betul menyelamatkan orang dari inhiraf, dari penyimpangan-penyimpangan manhaj. Nah, kemudian cabang-cabang daripada ilmu itu meliputi fiqih, meliputi tafsir, meliputi kutubi syuruh, kitab-kitab syarah hadis. Ketika orang sudah kuat pokoknya, akidahnya, pemahaman akidahnya, sehingga manhajnya itu salbah, menunjukkan kekokohan, ya, maka ketika dia masuk dalam tafsir, terselamatkan dari tafsir-tafsir yang di situ mengandung zillah, mengandung ketergelinciran, ya, karena tafsir-tafsir yang induk di sana mengandung ketergelinciran dari para mufassirin, ya, seperti tafsir At-Tabari mempunyai kecenderungan muyulah kepada pemahaman Syiah, ya, seperti tafsir Madza Al-Qurtubi mempunyai kecenderungan kepada Asy'ariyah, seperti yakni berbagai tafsir itu memang mempunyai zillah, mempunyai ketergelinciran para mufassirin. Kalau kita tidak mempunyai akidah pokok ilmu, usulul ilm yang qawiyah, yang salbah, yang kokoh, maka ketika kita masuk dalam kutub tafsir, dalam ilmu-ilmu tafsir itu akan tergelincir padanya. Dalam fiqih, ha, di sana ada pengaruh bau-bau pemahaman-pemahaman tarekat sufiyah dan juga pemahaman-pemahaman ilmu kalam dan ilmu mantik, apalagi dalam usul fiqih. Masya Allah, kita akan betul-betul kesandung-kesandung terus dengan ilmu kalam dan ilmu falsafah, yang di situ akan sangat berbahaya, merupakan jebakan yang mengerikan bagi talibul ilim. Maka khairul ilim, sebaik-baik ilmu itu ialah dikatakan ma dhubita asluhu, ketika aslnya, pokoknya itu betul-betul kokoh, difahami dengan tepat, ya, wastuzkira far'uh, dan faraknya, cabang-cabangnya yang dibangun di atas asal itu tadi, betul-betul bisa difahami dan diingat, dan membimbing ilmu itu kepada siratal mustaqim, kepada siratillah mustaqiman, ya, kepada jalan Allah yang lurus, serta dalla ala ma yardahu, menunjukkan orang kepada apa yang diridhai oleh Allah. Kita masuk dalam kitab-kitab syuruh, kitab-kitab syarah hadis. Para ulama telah mensyarah hadis-hadis. Tidak ada satu hadis pun kecuali telah lengkap syarahnya. Kutubus Sittah semuanya telah dilengkapi dengan kitab-kitab syarah. Mulai dari Bukhari, kitab syarah-syarah Sahih Bukhari sekian banyak, Sahih Muslim, demikian pula terus Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya telah selesai diwariskan kepada kita oleh para ulama dalam bentuk syarah-syarah, penjelasan-penjelasan. Nah, kalau kita tidak mempunyai kekuatan dalam hal akidah manhaj ini, kita akan tenggelam dalam lautan kebingungan di kitab-kitab syarah tersebut. Karena dalam kitab-kitab syarah itu kita dapati zillat, berbagai ketergelinciran para ulama dalam berbagai masalah. Nah, di situ kita harus waspada, mengokohkan dulu pokok daripada ilmu yaitu akidah, kemudian kita membangun dari cabang ilmu itu kepada dari pokok ilmu itu kepada cabang-cabangnya yang bagus. Dengan itu Allah akan menyelamatkan kita. ya. Karena melalui kitab-kitab syuruh itu kita bisa terjatuh kepada berbagai dolal, kesesatan. Waqala ba'duhum, sebagian dari para ulama menyatakan, kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa'ila dhullin masiruhu. Semua kemuliaan, kullu izzin, semua kemuliaan lam yu'akkad bi'ilmin, kalau tidak dikokohkan dengan ilmu, ya, fa'ila dhullin masiruhu, pasti masiruh perjalanan akhirnya ila dhullin, kepada kehinaan. Kemuliaan itu kalau tidak dikokohkan, dikuatkan dengan ilmu, itu akan menyeret kita kepada kehinaan. Wal'iyadu billah. Taib ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.